apa tuku sego iwake tongkol. Ademe Joko gak sepiro, ademe Rondo uber-uber wong patol. Ngono-ngono iku salah dhewe. Ya magang ae. Iwak asin cuma mok loro crana kulitin bayar separo. Tapi dingitan. Ono kancaku sing senengane dino nglencer siji barek seneng aku anggok no warung ceketer mangani sego jagung iwake mujair nek aku ngono embo sego pecel ngombe ne ya entek atu srawi tapi gak ngadeg-ngadeg kudu bare anake sing marung pokoke iso arepe sate ireng manis irunge mbangir ambene rambute brente janggute nyakit mulo nek nglirik ati kaya diiris-iris kok-kokro dulur aku ngono kepimbang nek gak nang warunge atiku kroyalan gak duwe-duwe tak lewani toleh utangan bareng arek dirapi uwong aku mangap koyo garang ayo golek liyane apa aku gemelok rengeng-rengeng ini kita tangannya nanti diangkat bareng ngawet bareng itu dewe-dewe masih macul, masih berodol nanti bengok-bengok ini kok mari ini ya luwe ya sesumare teplek lombok abang kari ngulep mulone masak sing iso sedep mulo mangan ecek telapel jangan terong digawe janganan iwak tempe dicampur tahu mulo nek uwong nek doyan mangan mulo awak ecek cepet lemu iwak bandeng mangan iwak uceng iwak ini kulo kendhi tono sampe medan nek wong lemu lak pancet mbem ayu yuyu yumba ayu dadi kawan ojo buyang buyu dasari anteng rupane ayu pituture wong tuwa ayu padha diguku sedeman embare sing tengesan jeneng dino terus bekacang tapi kaki sombong goni jangan iya jadi namung semantem sairang pulau sairang goten borong kono wis mandek iki sik blakrak e. Kadang kumat angel anyene marine. Tapi yo gak mesti ngene iki, nyambut gayo ono rame ya ono sepi. Lek ngene iki tepak rame ne gak karu-karuan. Lek sepi kok sampe melungker kok terenggiling ngono. Jang iki getun rapi anek wong Jawa ya. Iya gak nriman gegreombo. Apa ireng. Potongan kayak kodok kongkang lah. Tapi panu ini ngemblek. Gak dibelanjani seminggu ngeroweng. Rasaku enak, anak omahku telung tahun gak tak tarik sewa ni kamar lah enak. Kok dibelanjani kok sembarang dipecahi. Eh, sumpek aku iki. Wis. Tapi pelawak gak mesti kadang-kadang yo nduk wayang. Kadang lek rodok menanjak dikit yo ditarik nang orkes Melayu. Lah nang orkes mandek yo. Wadang nang Jember ono band yo tahu. Lah anu ono nggo melekan bayi yo tahu. Lek nemen-nemen kanoke yo melekan ngobong boto yo gelem. Wong metik ora apa njokong metik bareng. Tapi lek tak rewangi nyambut gawe melawat tok gak cukup iki. Soale piro? Wong bayaran niku 50.000, tapi ya wong 20. Mbo iku mantep piroan iku. Gitu iku. Lek bengi melawak, lek awan ngernet. Ngernet melok prauto 500 sedino. Mangan melok supir. Tas iki wulan poso supir gak mangan, kernete yo gak lek-lek. Tapi timbang nganggur, wong nganggur gak enak. Surabaya Malang bendino pokoke kepethuk anak bojo beres. Kaitan momot kacang tak gunung Surabaya. Jam 2 bengi kacang tak bongkar. Rautu kosong kate mule. Silakan kacang nyelu aku Dik Kartolo. Napa, Cak? Menit kacang napa 50 kilo damel oleh-oleh. Nggih matur nuwun. Ngapik 70 kilo. Nggih belajar ngentit kan Dik. Nggo omah tak biukno bojo sik turu tak gugah Dik. Iku lho. Aku oleh kacang godhoken. Nek anakmu wis tangi kek ana mangan kacang. Bareng ngono meneh nang Malang momo telo. Jam 2 bengi Surabaya telo tak bongkar, rautu kosong api mulih, jragan telo nyeluk aku Dik Artolo. Napa, Cak? Ndetelo nek sudah kilo. Iki matur nuwun ngapik 75 kilo. Kok tambah menanjak entit-entit aku rayane. Tutuk ama tak biukno, bojo tak gugah sik tangi aku oleh telo, godhoken telo iku. Kok anakmu tangi kek ana mangan telo. Bareng wis kacang gak unsun, telo gak unsun. Prau tu momet ngawur ae, momet watu. Penggaweane ya tak lakoni ae. Jam loro bengi watu tak bongkar, prau tu ati mulih. Gerakan watu nyeluk aku wis gak enak atiku. Apa maneh ditawakno gak barang atos iki kok. Temenan. Dik Kartolo, napa, Cak? Mendet watu napa 50 kilo. Nggih, matur nuwun. Ngapik 20 kilo ya dengkleh teko omahen. Sarene oleh watu aku nggugah bojoku gak wani banter-banter. Lambene abuh. Lho. Mabut itu tahu tak apa. Bujuku tak gugah alon-alon. Dik. Tangi aku oleh watu. Tidak orang bujuku kait tangi. Durung bapak imani. Kurungan-kurungan. Ini mas tak tukuk nolong. Tak goreng. Tak pecel. Hari ini ya apa ngomongin. Kak diatur di sini. Aku oleh apa sih dik? Sama oleh tahu dah. Oh kupingmu remak. Aku oleh watu. Bareng ketok watu muring-muring. Ini ke wong lanang. Jangan si sir-siran. Jadi ngomong-ngomain. Belanjani nyukupi. Dua anak loro ae kaitan dingoni kacang balik telo saiki dingoni watu. Tetap bojoku kok kepruncut muni ngeten. Wis mulai bengi iki gatik nambah-nambah anak ya. Berat iki. Kena iku susah wis. Terus aku sawangane wong renet kok kalah anggak karo wedok wis dadi lek pokor nambah anak kari nari awakmu nah. Lah aku sik menter ae. Ayo cung mbok nyararek. Sing setono le. Bareng aku wis waya bengi ngasu, gak mlebu aku. Gak turu ya gak melek aku iki. Ya kok kepikiran koyo wong getun. Wis telung dino gak mule-mule, getun bojoku ya ngene pikiran wis gak enak. Iki ana wong ruru anake, mbok metu-metu opo? Sasane nanti aku melok ruru anake lek wis anake kabeh turu wis kalih sing ricuwi ra. Bareng aku medongkrong bojoku gak enak. Iki kok mecicil mbok metu-metu kono. Kepingin ngaso aku, anak wis turu kabeh lho. Sedih lho, gak ngaso blas aku, kepingin turu cidik aku. Lapa sih mencicil aku, wis tau, pokoknya beres rasanya aku. Aku kepingin ngaso, kok sing cilik aku ngelilir. Berangkang, jaluk nyusu. Sing cilik turu, kok sing nomor loring kok ngelilir. Berangkang, jaluk nyusu. Duh, borong. Kok kabeh anaknya turu, aku kepingin layan dilu ngkas ngono wis. Sing gede ku berangkang. Arek-arek lek ero ae. Wah, wis. Jan aku berangkang gak lapo-lapo kok. Aku yo mek. Mek njaluk kerian masuk angin aku iki. Ya apa? Lah ngirono kok. Jam piro? Jam apa tak delok nyimpen tabuane kate gawe apa. Lho, ya apa kan gak kru kabar. Aku jane menggali kesenian kita. Wah, panjang iyo, menggali dan memupuk. Ah. Menggali yang belum ada, memupuk yang sudah ada. Mula nenek kan panjang lemelok aku ya, yo. Gawe apa sih? Kesenian opo, ketoprak ya. Waduh, sepurane ya. Soale gulu gundek. Lek gulu Jawa enak ae. Kayak aku ini. Iya, lek ketoprak nembang, lek gulu ndek lek suarane gak patek. Sepatek nyaring, lek gulu Jawa masih pirang-pirang dino bengok-bengok ya nyaring aja lek banyak iki. Apa? Gulu Jawa bendino cuak, cuak, cuak. Gak tau entek, ndi itu mon? Suarane banyak serak. Oh. Iya, omonganmu masih ana. Iki ana gulune ndek suarane banter. Apa? Lah kodok. Lah gak duwe gulu. Unine anak ni kodok suara banter sebab petengi gede kelembung suara duk perut ni. Iya, nah iya, petengi nah, gede. Iya lah itu kayak pamanmu. Apa? Ya apa? Apa? Petengi gede dulu ninda. Kau kan beri suara. Luanjen aku ninte. Wah, disterek nayo banter. Wah, bis. Nae ketoprak mulia ni. Apa mau ikhwis? Kayak ibu-ibu lah, wes lo truk kaya lah. Lo truk? Enggak, aku lo truk jadi apa? Yang pantas kan jadi cikar kan ini. Maksudnya kayak melok jadi no cikar, okay. Ditumpah orang sak rombongan lah. Iya, gak mau metabuan bareng. Jadi mungkin delok kondisi badanmu sing cocok jadi tandak kan ini. Wah, tandak lah brengosan. Ya, caranya lo. Ya, Pak No. Ya, brengos dicukur. Nah, jenggot ini? Dikerik. Terus, alis? Alis dikerik, seri-seri. Itu tapi? Ya, putih. Warung lo terus itu rembes lan. Ah, tu malu terus. Oh, pun tapi cabuti. Nah, kaya petang mungkin rado. Iya, rado lemu aja nang. Gede ya. Gede. Isan ni bangki. Carane itu ku stagen 15 meter. Iya. Itu wancang kagak. Terus, sing situ di deket ni petang ni terus munyer nyer. Weh. Apa? Oh. Bangki petang. Petang bangki. Dodok berdodok. Munggah. Iki kok oh, ning gerem tak gak. Ya supaya dadi tandak belajar ya. Ya saiki ndik kono rombongane. Kene panggunge. Iki panggunge sing tanjak kendange aku. Tengerane metune ya petabuhan. Ya ono trodetak. No no tong tong tong tong. Oh dadi ono tong tong. Iya. Metu. Iya. Pamane tong gak ono terus dream ngono, dream dream dream. Iki dream gak ono ya blek-blek ngono tak no omong aku. Eh tong tong. Iya. Wis saiki. Heh dorong. Mano entok. Dinok nanong dinok dorong he he he laut laut durung dak sampel jan kon niku oh blakrak adane ndek tebangan nae kon niku yes durung mano mano ontok dinok ketakno iki dinok nang niku ketakno to dintak no no no no no no karta lo entak no no no ngene kata lo ngene kata lo ngene kata lo ngene kata lo arek iki nang ndek entah susu e jeng jane kon niku apa sih war kon iki apa sih lo apa oh wadah kon gak ngrungokno kendang sing ndi la tong tong eh rasane kono kentong titir lah maratuamu bunuh diri ya wis tong tong gak dadah kok kene ya ya mundak ilang ngono mundak singitan no entok dino tak mangno saiki tak mari riyoyo e kene sampel saiki saiki gedeng saiki iya saiki no entok tak dino mangno entok kono ndek benowo kaya rono ya apa ndek kene iki panggung iki iya wis no entok dino mangno dino tak ndong tau dino tak tung dak tak kok tung dak tak pisah dino tak tak dino tak dino tak tak dino tak dino tak dino tak dino tak dino tak ate gandeng kon niku. Ayo apa? Lah apa tanganmu kadek ngene-ngene. Kon iki panjak kan gradi kelopo kon niku. Lah gak tau iso dadi tanda, gak tau terus saiki contonono tak deloki kok tak tirune ya. Tak contoni aku ngendang ya. Tangan lemes ditekuk di iya, no. Tak deloki kok. Iya. Nong ning ning nong ning tung tung tung wek wek wek. Paling durung tau ditunjuk uang. Lah apa? Apa? Apa gombok wek wek iki. Gongi mengkurep ditabuh embarane. Gantung. Gantung. Neng nang nong neng nang nong nang neng neng nong neng neng nang neng nong nong neng nang nong nong lho lek awu ka awu ki lho cici lho cino lho bahasa baluk londo lak ngono jula juli ta neng nang nong lut lut neng nang nang lut lut neng nang nong lut lut neng nang nong lut lut oh nong awu ayo ndang ngono yo dadi ngono mang yo iya terus kendangan neng nang nang lut no no ndak dak nang lut dak nang dok dak nang dok dak no dak nang dok dak nang dok dak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak ndak Ora koyo reok malian. Lha ku mang. Oh. Nang ding ding ding ding ding ding tak genong kulung ketak digeto. Den tak ndung tak. Ndung ndung ndung ndung ndung. Apa kon guyu-guyu ku lho. Apa? Kon niku tanda ta wong dengkeken kon niku. Yo kon tak kandhani. Iya. Nek awan, nek bengi ngludruk nek awan ngusungi watu. Oh dadi rodok aku. Gak apa-apa sing penting carane. Carane. Nang nang dini ding ding tak ketak ngulung ketak ding tong ndok tong tong ya tak ndung tang. Ndono ndodo ndang gendak gendung telebok. Yo yo. Kenapa? Ludruke tiba. Rendem-rendem. Ndok tok ndok tak gendung ketok nah gendak ketok empat tak ndung ndung ndung blatong. Yo. Ya. Ding tok nang gendung blatong. Itu nang blatong. Blatong blatong. Blatong yo ora ono. Ketak kentong ngene iku lho. Dino tak tong. Oh iya wis ya. Tapi ya, nek dadi tandak lambene dipecucukno kaya wakmu jair ngene ya. Sampai setengah perot-perot. Meripati lirak-lirik. Mano, no, dino tak enong nun tak enjo dino tak enong nun tak to, dino tak enjo dino no no no no tak dino tak tumprek. Lapo? Seweke suwe. Ayo besakno besakno. No no no ndun ndun no no no ndun tak ndun tak ketang. Lambine nyen. Tak nyen ya bebek. No ndun tak tak tak ndun tak. Lho lah kok tangi bareng ngene bojoku. Sandali sandali. Payu. Penitine penitine lembok. Terus wedake wedake. Oh gendeng ngono iku. Eh lha apa geger. Oleh gak geger ya nek kendang. Wong iki kendang tangan ngono ya. Niku latihan apa? Ludrukan. Wong kendang lambe tambah mencucu lambe iku ditakoni. Waduh re, ben kepethuk aku latihan ludruk bos ndelok ludruk iku. Waduh. Liyane ludruk apa itu disidana lah. Apa sih? Ayo wis. Oh iku. Ngelih sumure safari nek. Lho kok ngelih. Kanono kanono kanono. Iki keluar lho. Ah, ya ya gampang aja ya. Iya. Iya. Apa sih? Heeh, Bro. Posisine tak kanan. Niku iki keluar. Lho, lanyane kuping entek. Ya apa sih, Wak? Ika lalu ya. Oh iya iya. Iya, wis lho. Enggak perlu kok kandang. Enggak perlu. Menawari iku lho. Wis lho, Mas. Iya. Apa sih? Wis mbok padha gak ruwe iki, Mang. Waduh, rek, kon iki iku lho, rek. Aku lak jange gawe ketoprak. Oh, iku ta. Ya wis setuju aku wis. Ya ben nang besok iso kaya Pak Siswa Budha ya. Enggak pengerti. Itu ana paribasanku, dalari jangan diburu. Nasibnya orang siapa yang tahu. Iya. Kok menawa ketoprak iku pertama gak enak terus meneh. Lep. Hancur ya baru. Ngomong-ngomong ini. Tapi lek wong temen yo kae. Penting temen. Cita-cita itu sing luhur. Saiki dikai organisasi apa dikai majikan? Nek majikan iku bayarane gede rek. Tapi nek organisasi oleh titik pangan titik, oleh akeh dipangan akeh. Yo apa war? Organisasi ayo. Organisasi. Ya wis. Nah, padha sitok mangan kabeh, gak mangan sitok gak mangan kabeh. Nah, nek utan-utanan ngene akhirnya gak mangan kabeh rek. Yo usaha. Ya. Apa-apa. Saiki bentuk pengurus. Tak golek gedong sing apik. Nyewa gelora 10 November. Gendeng jane kon iki. Heh? Iya sing ero, kalau rek kartola mek safari rapat sing gak ero, kalau sing bagian nyaponi gedhong ngono. Wah, iya kok gedhong iki. Lah ndi lho? Nduk stasiun gubenge ya. Oh, tambah gendeng kon iku. Stasiun ngomong ngamuk paling kaya tukang nyapu ngono. Wis nang utuh aku. Sak wayah-wayah e, sak nggon-nggon. Sak petuke, kepethuk ning kuburan rapat di kuburan. Tunggu embong di perapatan yang di perapatan. Lo gak kene no perapatan rapat motor perahu tuliwat. Buyar dewe dewe. Iku arane gak apa iku gak tanggung jawab pimpinan nih. Tapi gini aku ngomong didik yo. Tadi saat ini apa? Bentuk pengurus. Lo nak terlalu nih munawar lo meloron. Bani kau seneng kan nih kuar. Ya, saiki ngene, sak durunge dipilih gale mengajukan diri wae. Nah, oh ngono ya ya. Gale mengajukan tangan. Pilih cara pribadi ketua ya, sapa sapa-sapa ngene. Saiki aku dadi ketua pimpinan. Setuju. Setuju. Setuju. Setuju. Setuju. Setuju. Setuju. Sik war, iki wong e pira kabeh war? 330 telung glentir. Oh, telung glentir. Jujur. Saiki sing dadi wakil kepala pimpinan Kartolo. Tujuh. Ngerangkep tadi pelengkapan. Iya. Tujuh. Iya. Lah saya cari keuangan lo. Sopo tadi keuangan. Aku sono, kau sono. Aku. Kon. Iya. Begi nambah duit nyerangkep kon. Kon ketua Kartolo wis wakilmu. Kon ikut rupa penggawaan keuangan sih. Perlu. Bagian apa? Mentek no duit. Lah. Ini gamblenya. Suruh-suruh sih. Hey, bagian keuangan ku ndelok administrasi, ndelok pembukuan, melebu metune duit. Mari. Loh, kok mau mangan duitnya masih saten ya? Kok iya? Ya, meneng-meneng aku mesti hijil lah ya hari ini. Loh. Artinya pengeluaran berapa, pemasukan berapa? Nah, pendapatan biro, tekor biro. Kon... Bisa berapa, tekor berapa. Kon selalu korek terus. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Saya ini, apa itu saudara kawan? Sementara saya ini... Ayo. Kores, sih. Kores. Mangan di sini. Ini loh, kayaknya surat loh. Oh, jaminan. Jaminan. Walau, susu aja kakek-kakek. Tak anu sakan sakan. Oh sakan ya terus. Oh, apa mana? Roti petang gocor. Ayo pak, duit ni pak. Ingat. Keuangan ini apa? Duit. Kon kebon apa? Yo kanggo tuku iku lho kanggo jaminan. Jaminan. Kon kaki ini durung tau dijenggol wong. Lah apa? Duit batuk muatok. Lah iki lho, keuangan gak tanggung jawab kon niku. Apa sing tak gawe durung ana pemasukan. Carane apa? Butuhe tang susu kan duit celana ditetek. Roti, duit kawano, lambi ditetek. Lah meneh ngono kapan lho? Lah meneh nek pendapatan sukses duitmu dibalekno. Ketoprake main. Nah, duit dibalekno. Heeh. Mm-hmm. Gak main saiki, gak main ben seminggu 10 dina sak wulan. Iya. Lho aku njedidil kan. Lah apa? Durung oleh liron lan. Nah, saiki ya. Tak usah mamang sik, gak usah. Saiki gak ada cerita ya, Rek. Wis. Sopo sing duwe cerita saiki sadorno? Sopo ndite ta? Lah, aku duwe. Apa? Iki ae cerita babat-babatan enak. Kok babat-babatan wis apa gelek ro wong ku. Iku lho aku duwe. Duwe apa? Limpo-limpoan. Oh. Limpo-limpoan. Kapari babat-babatan kon duwe cerita limpo-limpoan aku wis sithik-sithik ya duwe rek. Apa? Ati-atian. Bedhe cerita. Ati-atian. Iya. Kon iki gawe cerita tetap buka jagal kene. Kon babat. Wis limpo ati barang babat. Ya tolo. Aku duwe cerita. Apa? Cerita babat-babatan babat Majapahit. Yo ya tetap. Yo ya. Tapi gak babat Majapahit, pokoknya sejarah Majapahit. Sejarah Majapahit itu kan beker Majapahit. Majapahit itu sebelah Majalegi. Oh iya, lore Majakerta itu lho. Iya, terus kecamatan Melek-melek Majalengko barang ini. Bondong. Kayak yang Majo-majoan yo daerah kono rek. Saiki ngene lho. Menak jinggo perang karo Damarwulan. Ceritanya ya, Damarwulan perang-perang ke Denser. Denser Damarwulan. Melayu nang Surabaya. Loh, apa lah? Jaluk tulung karo pamane. Loh, duwe paman? Oh iya. Jenenge paman? Damar Strongking. Gendeng jaluk. Iya. Terus Damar Strongking gak iso ngalahno. Iya. Melayu nang Malang Damarwulan. Jaluk tulung sapa? Nah, iku lampu templek. Ono kono ri nang ulangi musuh gak iso melayu nang pinggir tandes. Ono kono njaluk tulung bebek ne. Sapa? Lah iki apa Damar Roblek iki? Wandang lu. Lah iki ketoprak ta rombengan iki. Iya. Nah kon Damar apa terturi. Wis ngene saiki wong-wongane. Aku dadi Damarwulan. Tetep Damarwulan. Ganteng areke. Sapari menak jinggo. Nah, kepethuk ndoregol perang-perang sak durung perang takon-takonan kon senden recori. Wo sing dadi reca. Munawar. Iya, Pak. Munawar. Dadi reca, Pak. Omonganmu kon dadekno wayang mateng ya. Enak reca alam sak jam. Gambekan sak jam. Gambekan. Iya. Bongkok. Bisa lho Mbak Andi Titi, gak apa-apa ya. Damarwulan perang-perang-perang-perang Melayu nang alas. Melayu perang nang alas. Kepethuk labang. Tidak di labang. Munawar. Genjeng kan itu. Kenapa? Tidak dadi labang iso. Iya. Labang kures. Sikile lah akeh. Oh, teknisi. Kon mengkurep digolokne ricarang sing aku to rini salak yo. Oh, anu. Dadi duren kulit duren. Oh, iya ya rini kulit. Duren ditoto terus aku mengkurep. Iya. Merno tolong nang isak-isak nang. Ora kon iki. Nek ana krepes-krepes yo balungku. Sing penting teknisi. Merno perang-perang kepethuk wedhus. Wedhus. Iya. Dadi wedhus. Menawar kono. Iya kok. Jadi pedus. Ya aku gelam-gelam rek. Iya. Untuk orang tangannya dingu, dilemokno, gak apa-apa. Iya. Namun itu kepetuk dapur sate. Apa? Dibelah, disujani. Gak perih aku. Ini ki berarti bantah sutradara. Kon gelam tak gak? Lo gak mah. Leren. Lo leren gak apa-apa. Leren. Anggur kon dik. Aku titik ngono. Leren ya. Loh. Apa? Kon selaku wakil pimpinan ya. Kon lerennya anggota kok gak mengetahui pimpinan. Lah ngerusak cerita. Oh kon tuh minta sama nang-unang. Loh. Ya sepuluh. Neng ngono kon leren lagi kan? Loh leren. Leren. Loh. Lho kon leren. Leren. Bongor kon jawab kepalat wedhusku. Lha kok malah nek gak dilereni karo gak kapo. Iki Riri, yo Munawar leren. Iya. Aku leren lha kon, Ri. Aku lek leren dhewe lho. Oh, durung tanggapan ibu yar. Lah kan duwe pola jare. wis saiki ngene lek duwe bakat seni yo. Aku nami Munawar iki kono ana gong. Yo arek-arek diklumpukno, kok latihan nduk kono mbuh. Carane karepe nyam golek cara yo apa ngono pokoke. Iya iya iya. Gater sing apik ya. Iya, ayo. Ayo. Ayo. Toto kabeh. Cak. Lho, iya. Sing disewakno ta iki? Sewakno omongmu. Jangan arek-arek rene tak lumpuhno rene. Sopo? Belajar. Belajar apa? Belajar gendeng ta? Kok bendino ngumpul-ngumpul wong ae lho, kula apa lak ngono. Salah wis tabuhan, wis suwe gak mlaku. Kok ngumpul-ngumpul koncone ae. Ngumpul-ngumpul apa kok? Ya bendino tarok. Apane nek digayahi terus? Carane. Carane apa? Yo peking nggo dititipno dhisik. Kadekno terus didol wis entek. Nek digadekno ku saru. Siapakno? Sekolah. Panjene wong lanang ngajak melarat yo ngene iki. Kok ngono sing penting meneh-meneh iki yo kabeh iki secara mbak pengorbanan meneh-meneh mesti enak ngene lho. Korban terus peok. Saiki latihan kon jamin arek-arek titik-titik gak apa-apa meneh-meneh lu durke wis laris payu lho mbambung lho ayo coba apa apane kapan oleh tanggapan iku kapan lho ya apa iki wah sing ngandek-ngandek iki duduk wong Jawa kene wong ndi wong Daya duduk wong Jawa sing ngandek-ngandek lu druk lati wong apa oh pokoke dhewe wong iku nek gelem kebuka pe. Ayo. Bolongmu teko. Ri, aku wis nyang prauto, Wan. Digayo. Ya minggat. Lho. Aku direken, yumo sak direken. Lho, Dek. Lho, apa? Sido ta? Iya ya saiki. Heh? Panjake wis teko. Loan. Lho, mari tak war. Atuh. Ndi? Wong sik aku dicaki bojoku sik, Dek. Kayak tak lah sama semayangan kok bereset sih cakar. Panjai pembantu ngayu. Ya Allah, oh, gak morot bakal karuan. Heh, ibu siapa ibu heh? Iki ya. Iki ya, iki ya bujuku. Heh, ini mau apa? Kalau biar ngaku Joko, heh? Siapa sih ngaku Joko? Emeli, belum pasti lagi terserah aku ya cakar ya. Tunjiratun. Apa? Lambemu turun tahu di. Tapi leto anak ini. Kalau mana tak cakar sama ibu sih percaya paneh heh? Kita semua yang kalau Joko, heh? Wes wes ta. Salah to. Wes nek ana buri diluk kok lho, ana buri kok ana buri diluk. Lah ana buri ayo. Ayo. Kudu dhisik takar to lem wis teket durung. Lah ngono aku nang buri karo Sri Atun. Kowe ngene lho. Iki lho anggotae geger meneng ae kon. Ini lho yuk ya bojo menawar karo Sri Atun iki guyon. Iki karte arek-arek ya kate nyambut gawe belajar ludruk. Ngono lho dadi kono aja salah paham masih tanda iki ya gawane Munawar cuma itu dudu. Kutee, duduk kutee. Ebe, ta, ngomong dorong. Oh, porak. Joko-joko pentung ini. Organisasi itu masih kuat lho, organisasi. Seperlu, saya ini belajar terus di butuh pemerintah dilibuk dan jeruni kocoknya kok wong akeh. Kan bisa kelompok lah ya. Kok sorot ya lho, kok sorot. Betul, kok dah. Duduk kok sorot ya gitu. Wajah, ngomong dorong paham kita. Saya ini gini, ayo pada sini sabar, masih sini dibujo, ayo pada sini sabar, wajah ini wong. Perlu niki kanggo kesenian iya. Ya. Lek panjak-panjake wis cok. Ya. Sing sabar lho, cok. Sama yang ngono sing sabar, panjak lo seni wis ngene iki. Aja njagakno mangan yo, engko tuku dhewe-dhewe ae ya. Ya. Iki dapokane iki apa dapokane iki? Ini diatur sutradara. Iki anges-anges gak duwe lho, Rek. Gampang kok anges gak ono ya kon ditatapno pawon lho. Ngobong gedang ae, gedang mentah diobong. Iya. Lek mateng dipangan. Ya lemot letik. Anggo sik engko letik. Ya lho ya. Saiki sementara kayak latihan, iki lak latihan nah. Lek ono keliru nang latihan lak gak apa-apa. Gak apa. Ya niku lek keliru dibenakno. Iya iya. Dene dibenakno gak kenek ya embung mesti preteli. Lah ngene apa lak aku ditatekno apa aku? Ngene wis ya, iki balik nang jaman biyen ae. Iya iya. Ya jamane besutan. Iya. Ya saiki pamane besute aku pamane ya. Kon besut pantes kon iya. Iya wis. Wis sut-sut iku, Pak. Sut lho pokoke ya. Sut iku melesut. Bejuti aku, terus semua gambari safari. Lho, semua gambarku panganan apa? Lho, uang. Oh, uang dah. Kayak ini, yo. Macammu bikang. Semua gambar gawe ini, yo. Gambar Bagong. Loh, masa gue lagi lah pelukis sih gue. Enggak, anu, semua gambar gak ini ngerusui di warung. Enggak larahan ini. Lah wong nyusuh iku jene. Sing bener ta nek latihan. Oh, gawe onar. Ora onar, onar. Kuwi iku jabuk amuk kasar. Oh, kasar. Gragal lho, gragal. Gragal iki. Jare kasar. Oh, engko ya, terus gondone ya. Gondone no ya. Aku. Gondok, gondok. Gondopura ya. Anjene gondo ae kok iku bojone. Nek gondopura iki. Apa? Gondo mayit iki. Ana awake wis ijo ngene. Ora nek bojoku kok sambatan kecat-kecut. Lah saiki Rusminine iki. Iki. Ning sapa? Yuto nang. Oh, duduk. Sapa jenenge mesak tu nang iki? Sopo? Iki ya. Kiran. Tom, Rusmini, Rusmini. Ngomong sampe Rusmini. Kenang salaman ambek bojoku ah? Iya. Oh, delok masalah iki. Kapali bendino nutu. Ya lah, pancen aku nek awan ya ngobong boto bareng cak Wan. Waduh. Dadi tak ndak tepak iki lek ngono gedong obyek iki akeh. Dadi sapa iki? Dadi Rusmini, Rusmini. Lah, iya tapi jenenge Rusmini. Heh, sapa lo? Sabla. Iki nek elek-elek jeneng. Pekara bojone menawar cek nyebeng dhisik. Oh, nyebeng. Ya mbek ana lorone Sri panggungnya, kok bisa dijenteni. Ya gak ana lorone rek. Ya jangan cadangan. Iya. Kae tak rewangi mekeng. Bisa ta. Kok ngerusak bojoku sing apik nek ndelok dapukan iki karo potongane. Apa? Terus juga mesti ana sandingane. Iya. Kon dadi sandingan ya. Aku rae. Iya, lha perlu cuci dhewe ya. Wis saiki critane ngene. Iya, Pak. Adekane sapa iku semua gambar dhisik mlaku. Mlaku, mlaku bajakan tung tak tong ngono-ngono ijen. Bengi lawan. Ya bedug-bedug ngono Pak ya sembarang bawan bubengi ijen nggih brengos pasangan iki. Kok gampang. Lek gak ono brengos iki pasangane nggih ambek bojone Pak. Pasangane ambek jepretane dhewe sih. Wis, engko ngomongno kon niku pokoke nduk omah senengane ngombe mangan kurang duit nggae rusuh ya. Mari ngono. Aku mlaku. Angen-angen terus mini lak ciri-ciri aku ah. Iya. Baru nang warunge Man Gondo. Iku tanggo dhisik tanggo aku gedripan jalan terus kabar kausanane nandi. Ya budal golek mangan. Ya kono nang terminal katut. Golek memangsan. Oh, kabar kau sono? Yo. Wis sono sapa? Terusane terusane. Nawarung-nawarung, warung gondo. Engko dhisik ta yo. Bareng nduk kono resmi ni barang ono aku teko. Wis ono ngomong-ngomong sirisiran barang, engko aku mlebu kon teko ri. Teko-teko teko nggo rebut nduk kono. Gondo karo aku mlayu wedi. Bareng mlayu wedi, terus ku nduwe bunga kurundingan bareng kan gondo kok mburi wis apa jare mburi ngono lho ya. Saiki tak ngarepe tok dhisik. Aku ngerti sih dari kartolo apa dari mburi ku bayarane ku gampang. Nek kartolo sing ngatrake gak kebayare. Kartolo men bayari wong gak tanggapan. Oh, distes tus. Iki kok jane pecah wis ngene. Aku, sisilan aku kok ya. Iya, kok sisilan ya. Iya. Kok? Ya, sisilan be aku kok ya. Iya, iya, sisilan di samping nemen ngono. Terus marino nduk embong yak warung kok direkodaya. Iya. Senengane semua gambar lak pitik ah. Pitik. Aku kok dadekno pitik. Aku gak seneng wong seneng pitik. Seneng sing diku. Wah, male turun aku dadi pitik horen. Senengane duduk senengan lek bojoku berarti kan duduk kesenengane duduk ah lak imbangane wong urip pitik. Pitik pek bojo. Nah, terus aku dadekno pitik didol nang iki semua gambar. Kok kurungan kemuli. Kemuli putih semua gambar terus tuku-tuku dibuka wujud aku. Terus kok sadarno ya. Diceritane ngono ta iki? Iya, diceritane. Kok jadi maenno lho. Tapi apa jelas kan tutur ngene. Iki ngono. Belajar iki. Belajar ta. Kok gak diduwe mblakak anyar. Kayake praketeke durung. Oh, mbok. Eh bojone nek ngomong cek pas ae rek. Iya. Praketek. Terus mini yang ngono ditondong karo sampai ke besok kok korek nangis korek di jengkulnya terus anak perawat liwat gandolong itu eh beneran lho kan gandol perawat aja lho olah menawar ngerusak cerita hari ini kok itu ya cepat lagi panjang wis bangkit ya bel lho ya benjina latihan di omak ini itu tau di bon hansi bareng iya ada kamu semua gambar apa sama ya sama dari besok gara-gara oh bajak ini tinggalkan gue ini sih iya anak gurih ini enggak ini enggak bajak kecok pedes-pedes Masingat. Ayo berangkat. kaya uang kepidek orang-orang. Eh, walik kaya orang-orang kepidek. Cilik sampai gede, jenengku Somo Gambar. Somo Kembang, gambar tetep gambar. Ya aku gambari kembang. Lo ya walik. Cik tak benak ni, cik tak benak ni. Wis, rengosku dinanik wis tepak karpe dewe. Somo Kembang, kembang mawar mo, namaku Harum. Kembang melati gak pantes, sing pantes aku kembang turi alias celorit. Wong blater kiwer-kiwer, tunglor maling-maling, Somo Gambar. Tungkidul maling-maling, Somo Gambar. Kawan aku gelati, nyengkelit pecok, celoret gak lali nyangking sopit. Umum kondang, tiap-tiap terop ono aku, tiap-tiap terop ono aku. Rame-rame, gak gelem oleh teko terop, nek gak oleh teko pincuan. Tiap-tiap daerah mesti aku kawin. Wong blater, bandolan, kecu, merampok, maling, nyopet, ngutil. Bojone akeh, siji kanok sing beneh. Somo Gambar. Iki mumpung aku kesepian, tak melebu kampung, gawe onar. Horek! Semboyanku kepethuk menungso. Kepethuk tak pateni wong, dodol gethuk tak enteni. Iki kon lho. Eh, dapuk aku serem. Wih iya. Api kon ri, aku mangeri kok seret dadi. Serem opo blabrak karo karuman. Wis aku saiki, wis. Opo gendingane biasa Kalongan. Oh, Kalongan. Kalongan. Ayo. Pesut. Kuwi iso mbok gak iki. saiki. Eh, mulai cilik sampai gede cek sarane awakku iki. Ya ya, cocok. Ngene lek krungu wong mesti ana sing kakek sarung cewek bareng. Lah iya tak pikir-pikir aku. Delok ngarep sowong, delok mburi sepi. Noleh nengen dadi angen-angen, noleh ngiwa gak ditunggu wong tuwa. Kaya wong nyewa omah gak iso mbayar. Ono paribasan, sujen digawe nyunduki sate. Awak ijen kadek yo gak duwe. Lah gak tau gombol tandak keturus ya iso ngene. Kadek tolek penggawen cek angele dinane iki. Apa maneh aku dina iki kudu seneng karo sing jenenge Rusmi. Masih wong ayu. Ya iku sing diarani wong ayu nek gawe tombol loro untu iki. Ono paribasane mangan sego gak atik jangan. Gak ketok sedina koyo sak wulan Cik Rusmi. Pinter pasane iki. Engko dilem-lem ngarep mburi menclek ngene. Nah nek pancen aku gak dadi bojone Rusmi, padha karo kokok jagat iki. Cewek ireng kelambine ijo. Tuku peniti nang kemasan. Kadung seneng gak dadi bojo, angur mati cek gak mbayar arisan. Turu sak turu bingung wong loro bronto. Tara-tara. Mangan gak iso mangan. Turu gak iso turu. Melek. Yo lek gak ditinggal biting ya gak iso melek. Ono paribasan rumah ketok usuk. Mengkurep ketok galar. Mering nyanding kucing. Tak gudo dicakar aku. Enake timbang atiku sumpek, nang mae Kang Gondo kok. Man Gondo, man aku sing teko man. Lah salah, iki kanggo aku ya lho ya. Ya apa uripku sepisan ana donya kadaan kaya ngene oleh gak seneng ya apa aku iki nyambut gawe gak soro tak rewangi nyambut gawe maring warung jam 7 tak buka sret ngarepe warung wong uyel-uyelan gak tuku liwat tok so sing jajak ayo ya apa wong nek gelem ati-ati kaya aku sembarang ya duwe sapi ae duwe songo jago duwe 18 bojo 3 putus wedak 7 wis ana tembung paribasan gak pedet anake sapi wong gak kaget saiki wong anake pedet lho sapa iki lho lali se mana mbok tenekan peno ponakan peno kok penean yo sik ponakan peno mas oh iya dek kok janur ngunung kebiake segara wetan terus e, mas segara ning ngale nang gando man ono apa kira-kira karo taman wis goreng kopi peno mas nek kopi durung goreng nek menem boto wis wong iku gak ngomong sak durunge ya wis disiapno, Dik. Iya, Man. Lah kok warung iki sadake kok sepi, Mang Gondo? Ngene, Dik. Wong kadang kala wong urip iku ana donya iku ana enak ana gak enak. Ngene iki mang pirang-pirang dina ya sepi ya, Dik. Lah iya, Kang. Iya. Kira-kira Mang Gondo iku biyen gak ndelok dina, Man? Ngedep ngedekno warung. Iya. Wis tak pitungi, Dik, ketemu 80. Terus? Sing 50 tak gawa nang RT, sing 30 digawa yumu. Iya, Mas. Iya, antara ini. Nek ngono aku tak tambah gerok mburi, Mas. Iya, Dik. Sopo wonge? Sopo iki? Saking doe, jangi hek mali oe. Moan. Oe. Bukan lawane, Man. Loh, dibukaan, Dik. Sing di mana lawange, Mas? Lah ngarepmu iku lak lawange. Wong bolong iki lho, Mas. Eh? Bolong. Kon mang jare ngajak lawang-lawangan yo niku. Wong ajak lawang-lawangan. Iya. Panggilno suarane jok panggil rupane, Mas. Sopo, Dik? Yo aku becut, Mas. Oh, ngene beset. Duduk becet, Mas. Sopo, Dik? Kecut. Oh, kon sadar. Kok kok lentrik yo. Abang kon kesut. Yo aku man besut, Mas. Opo nek aku besut? Mlebu, Dik. Buka aman lawange. Tak bukake yo. Waktu lawang muni jelang ore yo, Mas. Ya iki ana bom nuklir. Yo opo man kabari, Man? Yo padha waras, Dik, oleh pendunganmu gak ana alangan apa-apa, Dik. Iya, Mas. Sebalike yo opo kono mak omah, Dik? Yo wis padha ae, Man. Cuma ngene lho, Man. Ndelok ngidul ketok mendung, Man. Iku ono angkate udan. Timbang ono omah iku bingung, Mang. Iya, Dik. Angur nang warung ngombe wedang, Man. Ngombe ya, Dik. Wong wedang kopine paman ki wedang kopi murni. Oh, murni karek tok ya, Mas. Lho jagunge saebor kok kon niku. Iki meni-meni tanggapan rame ya. Rame tapi ya mbok diantemi wong. Ngene lho, Man. Iya, Dik. Aku ndok kene gak perlu ngombe wedang, Man. Sing penting kon ana gawene apa, Dik? Ya gak perlu njaluk mangan. Iya, iya. Duwe akeh tapi urip gak tentrem, Man. Lho seneng-senengno, Dik, pompong jek urip. Nek gak petuk karo kepetokan putekan. Kepotekan. Oh, aku wis suwe gak kepetuk botekan. Ponakan peno. Ponakan peno terus. Terus apa? Terus pentil, Man. Harus pentil. Rusmini. Rusmini, Man. Nanti ponan penuh Rusmini, Man. Ya, gak kaget, Dik. Kok gak digetak? Oh, mau ngamuk. Rusmini gak ada teko kini lah. Iku nyambut gawe olah-olah. Bumbu-bumbu iku apa? Loh, lah, kan ngondene pok, Man, temen ya. Duh, Rusmini, Rus. Apa, Man, Ganda? Ngene lho, Rustam. Siapa, Dik, Mas? Garek ponan kok diri. Rusmini. Iya, Man. Wis cocok karo kesenengamu. Iki kakangmu besut mrene ndoleki kon. Lah gak perlu ana gawe apa, Man? Lho, ngomong, Nduk, paman sing rungokno. Iya. Aku nang mburi. Kok ditabuh dhewe apa ya? Dik Rusmini, Dik. Iya, Kak Besut. Aduh, Dik, Dik. Aku gak kepethuk penuh sedina kaya setahun, Dik. Hah? Kaya setahun, Dik. Kepethuk sedina kaya setahun? Iya, Dik. Gak perlu, Kak. Ketok nduk moto ae, Dik. Ngono ta? Iya lah, saiki ngene lho, Dik. Rasane atiku kresna mbek kon. Kulo. Kliru ta? Apa? Ana paribasan, Cak? Iya. Gak serok, gak sotel. Iya. Gak dawet, gak ketan, Cak. Lah ya apa, Dik? Yo gak melok, yo gak kentel, yo gak jarep kok ora. Lah apa sing kliru ta? Loh, gak arep ta kon karep. Iya, kliru. Oh, dadi gak arep gak doyan. Oh. Paribasane lho, Cak. Hmm. Aku gak mbrojo lho, Dik. Terus? Tapi ku sepasang. Kamu terus, Dik? Kon mang lak gak nyusul lah, Dik. Heeh. Oh, gak mbrojo tapi ku ilang. Anjene karepku dhewe, Dik. Ngono ta, Cak? Iya, upama kon dadi BO dhewe ku ya apa sih, Dik? Lho, apa BO dhewe? Bendoyo. Bendoyo. Tak rabi ya, Dik ya. Ngono ta? Njaluk apa ae kon, Dik, keturutan, Dik? Terus pokoknya gak njaluk sandang barek pangan, Dik. Iya. Nah, terus njaluk apa? Nek njaluk klambi rombengan sing iki dadi aku. Lah kok ngono. Oh, trik sampe kowe aku ben. Ya apa gak apa-apa. Oleh kengulonen iki. Heeh. Awakmu tresno temen barek aku ya, Dik. Nek ngono sampe tresno aku ya tresno gak besok. Ono paribasan, Dik. Terus paribasan apa? Lobang satu tutup kepala dua. Lah kok ngono? Dari kepala-kepalaan ngono. Jare iki besut modern. Wes ngene lho, mohon, Man. Oi. Aku tak omong-omong mbek Rusmini ya manuk jero ya, Man. Ngene, Dik. Sadake kon karo ponakku Rusmini omongi kok ngerjuk ngomong nopo sih, Dik? Ya biasa, Man, wong jane biyen niku peno ya tau nomo sok gak ngerti sih, Man. Prasaku aku yo tau nglakoni kaya kon, Dik. Lah mulane nek ngono. Rusmini karo besut pisan. Iya, Man. Nang mburi rek omong-omong ngono. Aku njaluk wektu ya, Man. Aku tak omong-omongan suwene 3 taun ya, Man. Bongko. Omonganmu kan iku selak duk ta polaan. Oh, ngono ta? Dik Rusmini, Dik. Iya, Cak. Sarene saiki wis dililani mbarek paman. Paman goyang jaran. Lah, Ayo podo mlebu ya, Dik. Ngono tangane ora aku tak pamitan barek pamanku. Iya. Nang gondo, Man. Ono opo? Sarene aku penuh izini, Man. Penuh tuku gula nang Kalimantan, Man. Iya. Ya aku gak balik-balik nang kon tak haduk. Wis ya, Man. Iya, iya. Penuh tak inggati ya, Man. Neng na. Napa kon tak budi? Menoe, aku mudha rasa. Sarene ponak aku iki ono njero. Terus mini karo besut. Tak pikir-pikir aku nek gak njekre kaya rai gedhe kali. Hei, Gondo. Aku rene ana rembelu. Kliru, perlu. Ana perlu. Aku yo gak pangling. Hmm. Kaya tak sawang, kaya tak pandeng. Rika gak yo gambar sumo. Wale. Aku sumo gambar. Sumo gambar. Panggling wong oh, iya, ojo panggling suarane uga ojo panggling ambune. Mergo apa? Aku krungu. Ora gawene apa Rika? Gare peno duwe petik. Oh iya. Iku dadi kelangen aku tak tukune petik. Ojo kuwatir Kang Sumo. Iya. Nek pancene Rika butuh petik. Heeh. Aku duwe petik jago. Heeh. Cocok kanggo ingon-ingon Rika. Heeh. Lah nek pancene Rika ben gelem regane arep piro Rika? Heeh. Endi pitik? Kon niku semau ta? Aku coba gambar kok ri nggih. Coba gambar. Ha iya wis seru ngono kok kon. Endi pitik? Lho la iki apa tak jukukno? Enten ono. Wo sak kurungane kok rene. Nah iki. Eh tak rogo iki pitik. Keok, keok. Keblu, keok. Gus, Gus. Petikmu iki kok, petikmu kok keok-keok. Iki petik lanang ta petik wedok iki? Saiki ngene, Kang Sumo. Yo. Rika butuh apa? Angger Rika gak ngurusi warungku utawa ngurusi ponakku. Yo. Mangan utawa gak duwe dhuwit, rinio Kang Rika. Ora mangan gak dadi persoalan. Persoalan. Persoalan sing penting aku kepengin terus jago iki. Oh iya iya. Si. Tak rokok. Aduh aduh aduh. Kang, petik penuh nek nelacung jelon, jentik aku cemet. Iku dek ngabluk, durung nek galu kang. Jelok jelon. Bangkok apa nih? Aduh, aduh, aduh. Jelon, kurang ngajar petik penuh, si tak jelok. Tak buka. Loh, loh. Kon, loh. Loh kok apa? Besut, besut. Tolong. Loh. Iki ludruk. Oh, besut. Ha. Kon kok nyamur rupa. Mang petik kok saiki dadi konsit. Ngene lho Gus semua gambar. Aku panjene tresno mbarek Rusmini sebab aku wedi mbarek peno. Iya. Nek aku mbarek Rusmini peno rusuhi. Mulane saiki aku njaluk supura lan iden ana aku tak dadi bojone Rusmini aja dirusuhi. Oh. Yo, nek ngono, ini kan. Iya, Kang Sumo. Iki petik peno tak gawa. Aku sumpah demi Allah. Wis gak ngrusuhi maneh. Dene resmi dipek pecut yo ben. Iya iya iya. Dadi ben. Iki berarti damai yo, damai yo. Damai. Wis iso wis iso. Iya. Dadi iki mesine tamat iki. Kae sak meneh dhisik kok sambungane ono maneh. Iya. Eh bayar aku ndak ono rek meringet ngene aku. Iki sing duwe gong nrimo pander mesine tanggapan kuwi. Lho yo hitungane durung. Oh ngono ah. Ya apa, Cok? Ya. Meneh-meneh tanggapan cek gak silir.